وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين من كل ذنوب. آمين يا رب العالمين. Masih lanjutan di khutbah Jumat, kalau tidak salah kemarin terakhir qala Ibnu Ishaq wa kanat awwal khutbatin khatabaha an Abi Salamata Ibnu Abdurrahman na'udzu billahi an naqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Ini ya, annahu, bahwasanya beliau qama fihim fahamidallaha wa asna alaih thumma qal. Sampai sini berarti ini yang belum dibaca ya. Silakan dibaca di sini berarti ya. Siapa? Si Fikri. La'lamunna wallahi la yus'aqanna ahadukum. Nah, Turjumanun. Wala hajibun. Wala hajibun yahjubuhu. Alam yakuta rasuli faballagoka. Wa ataituka. Pama koddamta lenasika pala yang berlaka yaminan wasiwalan pala yang rosyian tumma layan berlaka kudamahu. Wero jahannam apa? Jahannam mimu. Jahannam. Wero jahannam. Kama istatoha an yakuya wajahu minan nari walau bisyikin. Tamrotin. Min tamrotin. Gak ada minnya. Awala bisik kitam rotin berarti. Ya. Saya pamanglah jadi pabikalimatin tayyibatin. Fa inna biha tujza. Di'fin sab'i mi'ati di'fin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ya, ini khutbahnya Nabi yang disebutkan oleh para ulama, diantara oleh Ibnu Hisham dalam sirah yang terkenal. Ya, apa khutbahnya Nabi yang beliau berkata qama fihim, beliau berdiri, fahamidallaha wa asna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian summa qal, kemudian beliau bersabda amma ba'du ayuhan nas, wahai segenap manusia, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad faqaddimu li anfusikum ta'lamun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, qaddimu li anfusikum." Berbuatlah untuk kepentingan diri kalian, dahulukanlah diri kalian. Ya anfusikum ta'lamunna. Ya kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah mengetahui. Wallahi demi Allah, la yus'aqanna ahadukum. La yus'aqanna ahadukum. Allah benar-benar akan mematikan kalian. Di sini Nabi mengingatkan para sahabat akan kematian. Allah benar-benar akan mematikan kalian. Allah benar-benar akan mematikan kalian. Ya. Secara tiba-tiba, summa la yad'anna ghanamahu. Nah. Kemudian dia akan membiarkan kambingnya, laisa laha ra'in, tanpa ada pengembala. Tanpa ada pengembala. Kemudian summa la yaqulunna lahu rabbuhu. Kemudian Rabb-nya pasti akan berbicara kepadanya. Akan berbicara kepadanya di hari kiamat kelak. Walaisa lahu turjumanun, tanpa ada penterjemah antara dia dengan Allah. Wala hajibun, tanpa ada hijab, tanpa ada sekat yang memisah. Ya yahjubuhu dunah, antara dia dengan Allah, yang menyekat antara dia dengan Allah. Nah, ini jelas ya, bahwa berarti di hari kiamat kelak Allah akan membuka hijabnya. Karena kalau sekarang antara Allah dengan hamba, dengan makhluk itu ada hijab. Yang hadis tadi malam kita bacakan, yang kata Nabi, hijabuhu an-nur. Lau kasyafa ibaqaha aw la kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya hijabnya tersebut tersingkap, maka keagungan wajah Allah akan membakar semua makhluk sepanjang penglihatan Allah. Akan membakar semua makhluk. Yang kata Nabi SAW ketika ditanya waktu Isra Mi'raj, apakah beliau melihat Rabb-nya? Maka beliau menyatakan, ra'aitu nuran, saya hanya melihat cahaya. Itu cahaya yang menjadi hijab antara Allah dengan hamba, dengan makhluk semuanya. Nah di hari kiamat hijab tersebut ya tersingkap. Hari kiamat, maka akan jelaslah bagi hamba. Ada yang dengan penuh keridhaan, ada yang penuh dengan kemurkaan. Qala rahimahullah ta'ala, ini masih juga sabda Nabi. Ya. Alam ya'tika rasuli, bahwa Allah ta'ala berfirman lagi kepada hamba, bukankah telah datang rasulku kepadamu, ya, wa ballaghaka, dan telah menyampaikan kepadamu, wa ataituka malan wa afdaltu 'alaik, aku pun berikan karunia kepadamu, aku pun berikan harta kepadamu, aku berikan harta padamu, aku berikan karunia padamu. Fama qaddamta li nafsika. Lalu apa yang kau telah berikan untuk dirimu sendiri berupa amal? Falyanzuranna yaminan, falyanzuranna yaminan wala shimalan, wa shimalan. Maka orang itu pun melihat ke kanan dan ke kiri, falayara syai'an. Dia pun enggak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Na'udzubillah. Summa la yanzuranna quddamahu. Kemudian dia melihat ke arah depan. Wala yara ghaira jahannam. Maka dia pun tidak melihat apa-apa kecuali jahannam. Na'udzubillah. Auzubillahi min dzalik. Wa man istata'a an yaqiya wajhahu minan nar walau bisyikkin min tamratin. Nah, kalau ada min tamratin, kalau antum berarti bisyikki tamratin gitu. Maka barang siapa yang mampu untuk, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaga wajahnya, ya, atau ya, menjaga wajahnya dari neraka, dari masuk neraka, walaupun itu hanya dengan sebutir kurma, falyaf'al, hendaknya dilakukan. Ya, yaitu sebiji kurma atau setengahnya yang dia berikan kepada orang fakir, maka ini akan menjaga dia dari neraka. Tapi dengan catatan ma'al ikhlas lillah. Maka di sini kita bisa ambil faedah al-ibrah bikasratis sadaqah, laisat bikasratis sadaqah. Yang jadi patokan ialah bukan banyaknya sedekah. Namun yang jadi patokan adalah bil ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu semua orang yang tersedek ala qadri istita'atihi. Semua orang bersedekah sesuai dengan kadar kemampuannya. Walaupun dia tidak dapatin apa-apa kecuali dengan bisik tamrah, dengan sebutir kurma, maka itu yang dia persembahkan. Nah, wa man lam yajid, kalau dia tidak mendapati apa-apa untuk dia berikan kepada orang fakir, ya, fakawil bi kalimatin thayyibatin, maka hendaknya dia menjaga wajahnya, diri dia dari neraka dengan kalimat yang baik. Artinya dia mengucap dengan ucapan yang baik. Ya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman, man afan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Fa inna fiha tujzal al hasanah bi asri amsalha. Karena yang demikian itu, kalimat yang baik tersebut, ya, itu dibalas dengan kebaikan dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati da'fin, sampai dibalas, diganjar dengan 700 kali lipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khutbah pertama. Khutbah pertama. Nah, qala Ibnu Ishaq. Sabit, baca sabit. Ah, ini berarti khutbah kedua. Man yahdihillah. Ablaguhu. Ahibbu fil amr. Ahibbu ma ahabballahu. Cintailah apa yang dicintai Allah. Ahibbu ahibullaha min kulli qulubikum. Wala tamlu kalamullah. Wala tamallu. Kalam Allahi wa zikrihi. Ma'tuf ala mansub, mansub bermislu. Wala taqsu anhu qulubukum. Fa innahu min kulli ma yakhluqu Allahu. Asbuk, cukup. Baik, kemudian qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata lagi. Ya, summa khathaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ukhra. Kemudian beliau berkhutbah sekali lagi. Ini khutbah kedua. Ya, khutbah kedua. Singkat ya, khutbahnya Rasulullah tadi. Tadi khutbah pertama tuh. Khutbah pertama Rasulullah itu. Khutbah pertama. Khutbah pertamanya itu. Tadi yang dibaca sama siapa tadi? Ikri. Ya. Amma ba'd ayyuhan nas, qaddimu li anfusikum. Ta'lamuna wallahi la yus'aqanna ahadukum thumma la yad'anna ghanamahu laysa laha ra'in. Udah sampai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah kedua aja lagi. Berapa? 5 menit ada, enggak nyampe. Enggak nyampe. Karena kalimat yang penting-penting aja. Nah, oke, kita kemarin kalau kita sekarang Masya Allah. Kemarin siapa sih Raymond cerita? Ada yang khutbah sampai 2 jam. Subhanallah. Itu bedah bedah buku itu kan. Bukan khutbah. Ya. Tapi karena tanda kefaqihan seorang khatib kalau sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Inna tula sholatir rajul wa kisara khutbatihi ma'innatun min fahmi. Kata Nabi, fa'atilus sholah waqsuru al-khutbah. Panjangnya sholat, ya, pendeknya khutbah, itu adalah tanda untuk pemahaman seorang. Maka panjang karena sholat, pendek karena khutbah. Yang terbalik. Maka khutbah itu singkat aja. Materinya penting. Ngapain materi yang gak penting? Politik lah, ekonomi lah, apalah. Nah itu penting, tapi banyak yang lebih penting yang umat gak tahu. Perkara tauhid, wajibnya berakidah, merajalelanya kesyirikan, ketakwaan yang udah enggak ada lagi di sanubari kaum muslimin, perkara sholat, wajibnya sholat. Udah itu aja. Ngapain ya materi khutbah inilah itulah. Singkat-singkat aja. Nah, ya. Dan kalau materi khutbah kayak begini, apalagi lihat khutbahnya Nabi singkat begini, orang-orang enggak perlu lagi ngundang ustaz dari luar buat khutbah. Ngapain, mending dia kader di tempat dia sendiri. Udah usap sini, usap sini, usap sini. Ya. Nah itu, udah di situ aja dia. Ya. Undang usap sini, usap sini. Kalau ada masjid, undang ustaz banyak buat khutbah. Itu menandakan masjid tersebut gagal dalam pengkaderan dakwah. Ya. Harusnya mengandalkan apa yang ada di situ, kecuali itu masjid kantor, pabrik, ya, yang kontrak 2 tahun selesai, kontrak 2 tahun selesai. Apa yang mau dikader, baru 2 tahun baru dikader ganti orang lagi. Tapi kalau udah mukim situ harusnya di situ. Ya, apalagi kalau masuk bulan Ramadan, setiap malam imamnya ganti-ganti, undangan semua, orang luar semua, itu masjid gagal itu dalam dakwah. Nggak ada pengkaderan, ya masjid tersebut belum, bukannya maknanya keren itu, keren ya undang ustaz luar semua, enggak, itu berarti nggak berkembang itu. Nah materi khutbah singkat udah itu aja. Antum nanti kalau pulang kampung suruh khutbah, udah berani. Emangnya jangan berpikir khutbah itu kayak bedah buku 2 jam, kayak kajian. Udah tuh khutbah Nabi, singkat nggak? Singkat. Yang penting paham rukun khutbah. Lihat di buku-buku fikih. Apa rukun khutbah? Jangan salah-salahan juga. Nah, lihat rukun khutbah. Nah, udah samain dengan khutbah Nabi. Cari materi yang paling penting. Tauhid, merajalela kesyirikan, perkara sholat. Udah. Itu. Ya. Masalah penting. Akidah, penyimpangan atau kesyirikan era sekarang. Misal sekularisme, itu boleh diangkat. Singkat-singkat aja. Nah, barakallahu fikum. Wah, khutbah Nabi ini mah 3 menit ini. Nah, nanti orang asing, ya udah tambahin 9 menit, 10, 12, udah. Ya. Apalagi sekarang antum enggak boleh lama-lama. Saya kalau khutbah di mana-mana ada tulisannya tuh. Maaf Pak Ustaz, khutbah maksimal 20 menit. Ada tuh kertas tulisan tuh di mana? Di mimbar, ya, di mimbar. Kalau kita duduk, muadzinnya azan, ada tulisan. Maaf Pak Ustaz, khutbah maksimal 20 menit saja ya. Nah, saya ingat. Nah, ambar kalau pikir. Ya. Ini khutbah 1 jam. Ya. Udah khutbahnya mendayu-dayu lagi. Itu mah nina bobo. Orang tidur sih. Ya, ya ambar kalau pikir. Mana lagi tadi? Nah, Rasulullah SAW khutbah kedua. Innalhamdulillah ahmaduhu innalhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna syarikalah inna ahsanal hadis kitabullah faqad aflaha, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Qad aflaha man zayyanahu Allahu fi qalbihi wa adkhalahu fil Islam ba'dal kufri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang hatinya dihiasi oleh Allah dengan kitabullah dan dimasukkan ke dalam Islam setelah sebelumnya dia kafir. Fakhtarahu ala ma siwahu. Karena itulah ya Allah memilihnya. Allah memilihnya jadi dibandingkan dengan selainnya. Minta faktarahu, maka dia pun memilih. Hunya itu kitabullah, ikhtaranya itu manusia tadi, bukan fa'ilnya, huanya itu Allah. Maka dia pun ya, termasuk ke dalam golongan orang yang memilih pilihan kitabullah. Ya. Ma'ala masiwahu dari selainnya min ahadisin nas dari berbagai ucapan manusia dia pilih yang terbaik adalah kitabullah. Innahu ahsanul hadis, bahwasanya ia adalah perkataan yang paling baik. Wa ablaguhu, dan yang paling ablak, paling mendalam, paling tepat. Nah, kemudian ahibbu ma ahabballahu, maka cintailah apa yang dicintai Allah. Ahibbullaha min kulli qulubikum, cintai Allah. Ya, cintailah Allah dari dalam diri kalian, dari setiap kalbu kalian, dari segenap kalbu kalian. Wala tamallu kalamullahi wa dzikrahu. Ya, dan janganlah kalian bosan dengan kalamullah dan berzikir kepadanya. Wala taqsu anhu qulubukum, dan janganlah hati kalian keras. Ya. Janganlah hati-hati kalian keras kepadanya. Fa innahu min kulli ma yakhluqu Allahu yakhtaru wa yastafa wa yastafi. Sesungguhnya Allah telah memilih dan menyeleksi dari setiap apa yang diciptakannya. Qad samallahu. Ya. Ini sudah dibaca belum? Belum. Dibaca sekarang sini. Ya. Nah, siapa Repi? Baca. Qala samallahu khairatul min al-a'mali wa mustafahu min al-ibadi as-salihu min al-hadithi min kulli ma uti. Itu bukan as-salihu, as-saliha. Utiyan nasu. Wa min kulli ma utiyan nasu min al-halali wa al-harami. Fa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Wattaquhu haqqan tuqatih. wasduku wasdukullah salihah ma taquluna bi afwahikum wa tahabbu ma'ya tasdid wa tahabbu bi ruhillahi bainakum innallaha yabghudu ayya yaghdabu innallaha yabghudu an yanqutha an yun kasa ahdi naibul fa'il Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai khutbah, langsung iqamah, sholat. Selesai khutbah gampang kan? Gampang, yang susah khutbah. Pak Tony udah gak bisa lagi khutbah itu. Ya Pak Tony ya, Pak Edi udah pensiun udah. Apalagi Abu Rehan, tutup buku. Tapi pasar Roni dengeran. Masya Allah. Ya mana tadi? Ini khutbahnya Nabi yang kedua ya. Kemudian Nabi melanjutkan. Qad samallahu, sungguh Allah ya telah menamakan khairatahu minal a'mal, telah menetapkan amal-amal yang terbaik, wa mustafahu minal ibadi was saliha minal hadithi, kemudian Allah pun telah memilih untuk hamba-hambanya yang terbaik dan perkataan yang terbaik. Wa min kulli ma utiya an-nas, atas segala sesuatu yang dibawa ya, dibawa manusia berupa halal haram. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, maka beribadah kalian pada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu lihat isi khutbahnya Nabi. Wattaquhu haqqa tuqatih, taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wastukullaha salih ma taqulun bi afwahikum, dan jujurlah kepada Allah terhadap perkataan yang kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian. Wa tahabbu bi ruhillahi bainakum, kemudian kalian hendaknya mesti saling mencintai dengan roh Allah di antara kalian. Innallaha yaghdabu ayyun kasa ahduhu, sesungguhnya Allah murka kepada orang yang perjanjian Allah dilanggarnya. Ya, dengan terjemahan yang lain, Allah murka kepada orang yang melanggar perjanjiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai khutbahnya Nabi. Ya, ini tentunya ditambahkan oleh para fuqaha ya, yang disebut dengan arkanul khutbah. Ya, diantaranya ialah membacakan ayat Allah. Diantaranya ialah bersyahadat, ya, berselawat. Diantaranya ialah ya, mewasiatkan takwa dan yang semisal dengan ini. Ya, kemudian duduk diantara dua khutbah, mendoakan kaum muslimin. Sudah selesai. Ya, tak perlu khawatir. Siapa Dimas pulang ke Bengkalis. Siapa Nugraha pulang ke mana tuh kampung? Kendari. Nggak usah khawatir apa ya, ngomong apa ya. Udah pendek aja. Materi-materi yang penting mengenai ketakwaan, tauhid, bahaya syirik, sholat. Udah itu aja udah. Kalau sekarang ini lagi kekufuran berupa sekularisme, udah sampaiin. Ini bagian dari penjagaan terhadap tauhid. Udah selesai. Gak usah bingung, searching materi khutbah apa ya. Apalagi antum belajar tuh ya, buku akidah, kitab tauhid, muhakhas, apalagi Fadlul Islam. Udah materi itu aja. Pada ribet amat. Ya. Saya hampir setiap Jumat khutbah. Tidak pernah saya searching-searching. Apa materinya? Materi yang kita baca aja di sini. Durus Tauhidul Islam, Kitab Tauhid, Usul Salasah, ya, apalagi Fadlul Islam, Fadlul Arba, itu aja. Ini satu-satu. Wah, ini cocok ini cocok ini. Main pusing-pusing. Searching sini, searching situ. Karena apa? Karena materi khutbah itu yang ringkas, yang dipahami orang. Ya. Ngapain tema khutbah? Ya. Era kebangkitan umat globalisasi dari pasca krisis moneter. Apaan ngomongin ketinggian? Pasca krisis moneter. Apaan yang bangkitnya apa? Bangkit ekonomi. Aduh. Ekonomi enggak ekonomi bangkit, iman enggak bangkit, ya. Musibah. Nah, masuk sekarang paslon fitadhimi yaumil jumu'ah. Pasal tentang pengagungan terhadap hari Jumat. Ya, dibaca sini. Iqbal, dibaca Iqbal. Kencengin dikit suaranya Pak, makanya majuan aja sini. Ini ngapain tuh di belakang-belakang? Majuan aja. Nah. Majuan, majuan Iqbal. Ayo, wakana. Wakana min haji sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Ta'zimu hadzal yawmi wa tashrifuhu wa takhsisuhu bi khasa'isi minha. Bi khasa'isa. Bi khasa'isa minha. Annahu yaqra'u bi fajri bi al-nabi. As-sajadata wa hadha ta'ala al-insani fa innahuma kadhumma hadha makana wa ma yakunu fi yawmina. Ma, ini udah kita malin tadi. Baca tadi marepi. Terus. Uminha istihbab kasrati salati fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailatihi li'anna kulla khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirati. Fa 'ala yadayhi wa a'dhamu karamata tuhsan. Karamatin. Mudah pun nilai. Wa'adamu karamatin. Wa'adamu karamatin tuhsalu lahu. Lah. Hasola. Fil mudari apa? Ya sulu. Hah? La. Tahsulu lahum. Tahsulu lahum. Yawmal jumu'ah. Fa'inna fihi ba'asahum ila manazilihim. Ba'asahum isim inna wa'akhor. Terus. Wa huwa yawmul mazidi ida dakhuluha. Hasbu. Nah, ini pasal tentang pengagungan pada hari Jumat dan pemuliaannya. Ya, wakana min hadihi, dan diantara bagian dari petunjuk beliau itu dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai pengagungan terhadap hari Jumat dan pemuliaannya. Kata beliau, wa takhsisuhu bi khasa'is, dan pengkhususannya dengan berbagai kepengkhususan, keistimewaan. Minha diantaranya annahu yaqra'u fil fajrihi, bahwa ya dibaca pada sholat fajarnya, ya alif lam tanzil as-sajadah rakaat pertama. Wa hal ata'al insani hina min ad-dahr, rakaat yang kedua surat al-insan. Tapi sempurna ya. Enggak sempurna tadi. Al-insannya nanggung. Kenapa repi? Takut panjangan, biarin aja. Enggak ada aki-aki kok di sini. Ada aki-aki enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Ya, seumuran Panurali semua. Sikat aja. Mulah. Hah? Mulah. Enggak apa-apa. Sunnah. Enggak apa-apa. Wah, cengeng baru Alif Lam Mim Sajadah sama Al-Insan aja pula. Enggak apa-apa. Nah. Nah. Namun tadi ingat, ingat kutipan dari Ibnu Qayyim bahwa ketika sudah selesai sujud tilawah, bangkit tidak perlu bertakbir. Takbir lagi tadi. Ya enggak? Kemarin kan sudah ada dibaca, ada enggak? Ada. Takbir lagi, kebiasaan. Ya. Fa innaha tadammanata makana wa ma yakunu fi yawmina. Karena kedua surat tersebut mengandung tentang segala hal yang terjadi dan yang akan terjadi pada hari tersebut. Makana yang terjadi dan yang akan terjadi pada hari tersebut. Mengenai tegaknya hari kiamat, ya. Hari Jumat ini kan banyak sekali kejadian di sini. Nah, ya. Minha istihbabu kasrati salati fihi. Juga diantaranya yang dianjurkan dari pengagungan terhadap hari Jumat adalah banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatihi, pada malamnya, malam Jumat. Mulai pada maghrib hari Kamis semalam. Di annakula khairin nalatu ummatuhu fid dunya wal akhirah. Fa inna ma nalatu ala yadihi. Karena semua kebaikan yang diraih oleh umat Islam di dunia dan di akhirat adalah karena usaha beliau. Wa'adhamu karamatin dan karamah terbesar, ya, tahsululahum yawmal jum'ah, yang dicapai umatnya adalah pada hari Jumat. Fa'inna fihi ba'asahum, karena pada hari Jumat kebangkitan mereka. Ila manazilihim fil jannah, kepada tempat mereka, rumah-rumah mereka di surga. Wa huwa yaumul mazid lahum idza nakhruha, pada hari itu juga mereka mendapatkan tambahan kenikmatan jika mereka memasuki surga. Mengenai selawat ini penting, ya, ada hadis yang khusus mengenai hal ini. Aktsiru salata ala alayya yaumal jumuah wa lailatal jumuah, katanya. Banyaklah berselawat padaku pada malam hari Jumat dan malam Jumat. Hikmahnya apa? Kata para ulama, hikmahnya bahwa beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah menunjukkan umat terhadap segala macam kebaikan, keutamaan. Maka sudah menjadi hak beliau yang mesti kita tunaikan, kita berselawat mengucapkan salam kepada beliau pada hari Jumat tersebut dan pada malamnya. Nah, ya, atau datanglah lewat yang lain. Aktsiru salata alayya yaumal jumu'ah, fa innahu mashhurun tashhaduhu al malaika. Ya, perbanyaklah selawat padaku pada hari Jumat, karena itu masyhud, disaksikan dan disaksikan oleh para malaikat. Nah, kemudian ya, itu ada nikmat tambahan, yaitu disingkapnya wajah Allah. Disingkapnya wajah Allah berarti pada hari Jumat. Dan orang yang surganya paling rendah sekalipun, dia akan tetap melihat Allah setelah dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dia akan melihat Allah sepekan sekali, setiap hari Jumat. setiap hari Jumat. Adapun orang yang amalnya banyak, dia akan melihat Allah setiap pagi dan petang. Nah, udah ya. Terus mana lagi tadi? Wa qurbuhum min rabbihim yaumal mazid wa sabquhum ila al-ziyadah bihasbi qurbihim min al-iman yaumal jumu'ati wa takbirihim ilaiha. Kedekatan seorang hamba dengan Rabb mereka, dengan Allah, ya, yaumal mazid wa sabquhum pada hari kiamat, dan kecepatan meraih tambahan ila ziyadah bihasbi qurbihim, itu tergantung atau sesuai dengan dekatnya mereka kepada imam pada hari Jumat, wa takbirihim ilaiha, ya, dan bersegeranya, wa tabkir, bukan takbir, ya, tabkir, tabkir bersegera, ya, bersegeranya mereka datang pada hari Jumat tersebut. Nah, masya Allah, ya. Yang diberikan keutamaan dari Nabi kalau datang duluan, ya, seperti dapat onta, seperti dapat sapi, sampai telur, sampai telur. Nah, para ulama menyatakan yang boleh bahkan dianjurkan datang terlambat menjelang itu adalah imam. Ya, kenapa? Imam itu mesti mempersiapkan diri. Nah, maka imam itu sunahnya, ini kata fuqaha Syafi'iyah, disebutkan oleh Khatib Syirbini, imam itu sunnahnya itu datangnya pas mau adzan. Jadi imam yang kasih kode ke muadzin. Koma. Karena hak menentukan adzan adalah imam, bukan jamaah nepok-nepok. Bukan, tapi imam. Sang khatib. Ya. Tapi kalau sekarang khatibnya datangnya 1 menit menjelang iko apa adzan, oh, JKM-nya panik, telepon, pas kita telepon 16 kali panggilan berbunyi, panik dia. Itu ya. Nah, kalau sekarang untuk ya tidak membuat resah, bolehlah datangnya duluan, ya 10 menit menjelang atau 15 menit. Baik. Tapi sudah demikian dikatakan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Wa minha, juga diantaranya bentuk pengagungan terhadap hari Jumat, al-iktisal fi yaumiha, mandi, ini sunnah ya. Dalam adab Syafi'i, mandi di hari Jumat sunnah dan wajib. Wa huwa amrun mu'akkadun jiddan, ini perkara yang sangat ditekankan sekali. Ya, yang sangat ditekankan sekali. Nah, sebagian ulama memandang wajib, tapi ulama Syafi'i tidak. Ghuslul Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim, itu yang dijadikan patokan. Ya, namun jumhur ulama menyatakan bahwa enggak, itu cuma mustahab, ya, atau sunnah mu'akkadah, tidak wajib. Karena Nabi bersabda, man tawaddo'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala falguslu afdal. Kata Nabi, man tawaddo'a yawmal jumu'ah, barang siapa yang berwudu di hari Jumat saja untuk salat Jumat, fabiha wa ni'mat, nah, itu sudah cukup dan itu adalah kebaikan. Tapi barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Maka mandi hukumnya apa? Sunnah. Ya, nah, jangan sampai gara-gara antum sibuk mandi terlambat. Ya, mandi, oh, ngantri lama, sibuk mandi, jadi terlambat. Dan datang pas khutbah kedua. Nah, khutbah kedua, sebagian khotib, oh, di Indonesia ini hanya khusus untuk doa, zikir, berselawat. Padahal khutbah kedua itu tetap ada khutbah dia tadi, khutbah kedua Nabi. Ada anjuran kan? Ada nasihat kan? Nah, begitu. Nah, akhirnya kalau di Indonesia khutbah kedua itu udah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, udah gitu-gitu dah. Nah, akhirnya orang yang terlambat ya dapat apa? Enggak dapat nasihat. Enggak dapat nasihat. Nah. Baik. Kemudian wujubuhu aqwa min wujubil wudu'i min masjid dakar. Bahkan ya, derajat kewajibannya lebih kuat daripada derajat kewajiban berwudu karena menyentuh kemaluan. Ya. darah atau keluar atau kenapa warru'ab walqai atau karena keluarnya darah dan muntah. Ya, wa wujubu sholati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Bahkan lebih kuat derajatnya daripada membaca selawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Nah, kalau ini semua kan sunnah. Nah, mandi di hari Jumat sunnahnya itu lebih kuat daripada itu semua. Namun perlu dipahami bahwasanya tidak wajib. Berdasarkan sabda Nabi, man tawaddaa yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya albar. Tafadhal dibaca albar. Wa minha, ini masih sunnah Jumat. Nah, ini bersiwak melengkapi kajian kita kemarin ya, di fikih Syafi'i ilmu mubtadi'in. Bersiwak. Nah, ini ada pengkhususan bersiwak di hari Jumat. Terus lanjut. Allahu musabbihu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa minha at-tayyibu siwaku wa laha maziyatu fihi 'ala ghairihi. Wa minha at-tabkiru wal istighfaru bi dhikrillahi ta'ala was salatu ila khuruj al-imam. Mas-salati was-salati ila khuruj al-imam. Wa minha al-insafu lil khutbati wujuban wa minha qira'atu al-jumu'ati wal munafiqina aw sabbih wal ghashiyati wa minha an yalbasa ahsana thiyabihi wa minha anna labisa yalbasu an yalbasu. Ah, terus boleh. Anna lil mashi ilaiha bi kulli khutwatin 'amal sunnatin. Ajru siyamiha wa qiyamiha wa minha annahu yukaffiru as-sayyi'ati wa minha sa'atu ijabati. Nah. Ya. Terus sedikit lagi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza khataba ihmarrat 'ainahu. Ainahu wa ala sawtuhu fa'il dari ala itu ya'lu fi'il ya, ala ya'lu. Kalau alanya yang alif lazimah itu huruf jar, tapi ala yang ini ala ya'lu ulu itu fi'il fil madi. Terus washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jayshin يقول صبحكم ومساكم وكان يقول في خطبته أما بعد ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها وكان يشير في خطبته بأصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه. نعم حسبك. منها diantara keutamaan hari Jumat itu adalah aktibu wasiwa, memakai wangi-wangian dan bersiwa. Memakai wangi-wangian dan bersiwa. Nah, ini diantara keistimewaan hari Jumat. Seseorang memakai wangi-wangian. Kalau dia gak pernah pakai parfum, wangi-wangian, hari Jumat dia pakai. Nah, setiap kali dia mau pergi sholat di masjid, itu dia juga bersiwa. Ini mustahab di setiap waktu, namun di hari Jumat itu lebih diutamakan. Mulutnya wangi, ya, agar hilang bau mulutnya, ya, dan yang lainnya dari segala macam manfaat siwak. Walaha maziyatun fihi ala ghairihi. Dan juga kata beliau, dia memiliki apa namanya, karena bersiwak dia memiliki keistimewaan pada hari Jumat yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya. Nah, ini siwak masyru'. Ya, di setiap waktu, tapi kalau di hari Jumat lebih disyariatkan. Wa minha tadzkiru wal istighalu bi dzikrillah ta'ala was shalah. Ya. Di antaranya adalah tadzkir, bersegera datang ke masjid, istighal, menyibukkan diri bi dzikrillah ta'ala was shalah, dengan berzikir pada Allah dan berselawat kepada Nabi. ila khurujil imam, sampai datang imam. Ya, sampai datang. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghala yawmal jumu'ati ghuslal janabati tsumma raha fa ka'annama qarraba badanah." Ya. Badanah itu ba'ir. Ya. Barang siapa yang mandi dengan mandi seperti mandi junub, kemudian dia apa seolah-olah dia per, dia apa namanya pakaian nama qarraba badan, seolah-olah dia ya menyembelih dengan onta. Umar roha fi saati tsaniyah, dia pergi di waktu yang pertama, kemudian dia pergi di waktu yang kedua pakaian nama qarraba baqaratan, seolah-olah dia ber apa namanya menyembelih berkurban dengan sapi. Umar roha fi saati tsalitsah pakaian nama qarraba kabshan akron. Nah, kalau di waktu ketiga seolah-olah dia menyembeli dengan kambing. Nah, yang keempat, di waktu keempat perkara nama qarraba dajajah, seperti kambing. Nah, ini bersegera. Nanti kalau sudah selesai dars, sudah langsung berangkat. Minha al-insat lil khutbati wujuban. Berikutnya wajib dia mendengarkan khutbah. Namun dalam adab Syafi'i, kalau orang ngomong lagi khutbah itu tidak batal Jumatnya. Makruh. Makruhnya pun bukan makruh tahrim, tansi dalam adab Syafi'i. Ya. Karena Nabi pernah khutbah, ada orang langsung duduk, enggak salat tahiyatul masjid. Ditanya sama Nabi, "Asolaita ya fulan?" Nah, kata orang tersebut, "Enggak." Kata Nabi, "Kum farka'uma, bangun. Kerjakan dua rakaat." Ya, jadi yang dipahami oleh para ulama kibar dari kalangan Syafi'iyah ini tidak wajib. Artinya tidak wajib dalam artian kalau dia bicara tidak menyebabkan khutbahnya batal. Nah, ya, nah, tidak main-main, tambahin, karena man masal hasab faqad laqa wa man laqa fala jumu'ata lam. Nah, jangan main-main makrikil kalau lagi khutbah. Kalau sekarang apa? Handphone. Ya, lagi khutbah dia megang handphone. Ngat-ngat Facebook-nya, WA-nya. Nah, main kerikil aja enggak boleh. Kata Nabi apa? Man massal hasa faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu. Nah, jangan main-main kerikil lagi khutbah, karena dulu di masjid Nabi banyak kerikil, kan tanah lantainya. Main-main kerikil berarti dia telah berbuat sia-sia. Nah, sekarang ganti handphone. Nah, handphonenya di otak-atik, lihat di handphonenya. Ya. Harusnya apa? Bersegera mengingat Allah, fas'au ila dzikrillah. Bersegera untuk mendengarkan khutbah. Udah, dengerin. Wa minha qira'atul jumu'ati wal munafiqin wa sabbih wal ghasyah. Di antara keistimewaan hari Jumat, pas salat Jumatnya membaca Al-Jumu'ah dan Munafikin. Tapi di awal-awal Ibnu Qayyim telah menyebutkan ini dibacanya kamilah, secara utuh, sempurna. Jangan dipotong bagi dua. Ya, Jumu'ah rakaat pertama, Munafikun di rakaat kedua. Atau surat Sabih Isma Rabbikal A'la rakaat pertama, atau Al-Ghasyah di rakaat kedua. Nah, ini telah disebutkan ya sebelumnya. Wa minha, di antara berikutnya juga, ayal basa fiha ahsana siyabihi. Dia mengenakan pakaian terbaik dia. Pakaian terbaik antum apa? Koko yang paling cakep, jubah yang paling cakep. Nah itu. Ada orang Jumatan, ya Allah, pakai kaos. Tapi giliran dia nanti dipanggil sama Pak Camat, rapi dia, kayak batik. Giliran dipanggil sama Pak Jokowi, wow, heboh hidup dia. Dipanggil sama Robnya Jokowi, ya Jumatan lagi, pakai kaos, pakai baju bola lagi, ada belakangnya ada nama orang kafirnya lagi, ada lambang salibnya lagi, Messi, wah. Syekh Shalih Fauzan menyatakan kita pakai baju bola yang ada tulisan orang kafirnya haram, pakai baju bola ada pemain muslimnya aja nggak boleh, itu gulu, ta'asub ya, terhadap orang muslim. Antum pakai baju nih, Liverpool, mau salah belakang. Kan ada tuh Muhammad Salah, muslim ya, muslim, gak boleh ya, apalagi di belakangnya nama Ronaldo, siapa lagi, Batistuta ya, hampir semua. Di depannya ada lambang salib ya. Nah, ini ya Jumatan pakai baju bola, nah harus apa ini, sunahkan memakai pakaian yang terbaik ya. Nah itu ada sabda Nabi SAW dari Abu Ayyub Al-Ansari, man iktasala yawmal jumu'ah wa masa min tibi in kana indahu wa labisa min ahsani siyabi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjidah wa yarkau in yadaka in badalahu ya, dan seterusnya ya, kanat kafaratan laha bainaha wa bainal jumu'atil ukhra. Nah, siapa yang dipinggil ini mandi pada Jumat, memakai wangian, memakai pakaian terbaik, pergi ke masjid, sholat dua rakaat ya, malam yu'zi ahadan ya, selama tidak menyakiti orang lain, tidak suma'an sota idha kharaja imamuhu hatta yusalli, kemudian dia diam dengerin ketika imamnya keluar khutbah sampai sholat, maka itu adalah kafarat, penggugur dosa-dosa lima bainah wa bainal jumu'atil ukhra, antara Jumat ini dan Jumat yang lainnya, subhanallah. Tapi ini adalah shagair, dosa-dosa kecil. Karena kata para ulama, kalau kabair itu mesti pakai taubat. Kalau kabair, dosa-dosa besar, mesti pakai taubat. Semua dosa besar mesti pakai taubat. Nah, kemudian, ya, wa minha anna lil masyi fiha bi kulli khutwatin ajra sanatin sanatin siyamaha wa qiyamaha, masyaallah. Yaitu barang siapa yang pergi berjalan kaki, maka untuk setiap langkahnya dinilai sama dengan pahala puasa setahun beserta qiyam qiyamul lail setahun, masyaallah. Ya. Nah, ini mantap benar ini. Ya, ini ada hadisnya ya. Hadis siapa ya? Hadis Aus bin Aus kalau tidak salah. Yang Nabi SAW bersabda, man iktasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wa wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khatwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, masyaallah. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Abu Dawud juga mengeluarkan, Tirmizi juga mengeluarkan. Minha ayukaffiru sayiat. Di antara keistimewaan hari Jumat juga, bahwasanya sholat Jumat itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Ya, menggugurkan dosa-dosa. Ya, Nabi SAW bersabda, salawatul khams wal jumu'ah ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna. Sholat lima waktu, Jumat ke Jumat, itu adalah penggugur dosa di antara keduanya. Nah, minha sa'atul ijabah. Juga diantaranya keistimewaan hari Jumat adalah ada dia memiliki waktu ijabah yang dikabulkan. Memiliki waktu yang dikabulkan. Ini sudah dibahas di pertemuan kemarin. Ya, Nabi SAW mengabarkan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyahu. Hadis yang kemarin, masih ingat ya? Ya, hadis yang pertemuan sebelumnya. Di hari Jumat itu ada suatu saat yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan saat tersebut, dia sholat, berdoa, meminta kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Masya Allah. Nah, kemudian ya, kapan itu saatnya itu? Saat hari Jumatnya itu gimana itu? Nah, dikatakan oleh para ulama berdasarkan riwayat itu diantara ya imam duduk ya, ada hadis ya, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata kepadanya, asami'ta abaka yuhadisu an Rasulillah? Ya, apakah engkau mendengar bapakmu menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW fi saatin fi sya'ni saati yaumil jumu'ah, tentang saat yang ya, yang diijabah tersebut hari Jumat? Qultu na'am, ya saya mendengarnya. Sami'tu yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, iya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Itu. Itu antara imam duduk sampai ya diselesaikan shalah. Masya Allah. Ada yang menyatakan akhir sah qabla ghurubi syams min yaumil jumu'ah, menjelang maghrib hari Jumat, menjelang ke hari Sabtu. Nah, Ibnu Qayyim merujukkan pendapat ini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wa kana sallam idza khataba ihmarrat aina, dan Nabi sallam apabila berkhutbah memerah kedua matanya, wa ala sautu, meninggi suaranya, wastadda ghadabuh, dan beliau apa namanya sangat marah begitu ya, seolah-olah sangat marah, hatta ka'annahu munziru jaisin, hingga seolah-olah beliau seperti ya, panglima perang yang sedang yaqul menginstruksikan kepada pasukan, sabahu mamsakhum ya, musuh menyerang kalian pagi ini dan sore ini. Nah, ini kita baru suara lantang sedikit diprotes jamaah. Ustaz, kalau dakwah kan lemah lembut katanya. Masya Allah, kalau saya lemah lembut bapak, tidur bapak di Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidur jamaah. Tidur, udah enggak pernah ngaji. Ya, pas Jumatan tidur pula, ya Allah. Kapan mau ngerti ilmu umat? Ya ikutin aja bimbingan Nabi. Suara tinggi, dan mata saya kalau khutbah enggak merah kok. Cuman suaranya tinggi, kena protes juga. Maunya apa? Yang lembut-lembut. Nah kalau khutbah sunnah yang suaranya kencang, ini momen terbaik menyampaikan. Ya mau nggak mau mereka dengar. Kalau antum bikin pengajian mereka nggak mau dengar, pulang nggak datang kajian. Ya ini momen yang tepat sampaikan kepada umat perihal perkara-perkara urgen yang mereka belum ketahui atau yang mereka sudah ketahui tapi lalai. Tauhid, ya, merajalelanya kesyirikan, bahaya kesyirikan, pentingnya sholat, ya, wajibnya berjunjung tinggi syariat, menjauhi hal-hal yang membatalkan, yang merusak syariat, sekulerisme, pluralisme, nah, itu sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Ini dikabarkan oleh Jabir bin Abdillah langsung. Jabir bin Abdillah menyatakan kana Rasulullah SAW idza yakhthubu al mimbar ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu. Itu dikatakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Wa kana yaqulu fi khutbatihi amma ba'd wa kana yuqassiru al-khutbah wa yutilu shalah. Nah ini Nabi mengucapkan dulu khutbah amma ba'du, beliau memendekkan khutbah, memanjangkan salat. Kalau khutbah bukan kajian ya, khutbah sejam, setengah jam aja itu udah pusing jamaah. Di waktu salat, waktu siang, lapar belum makan siang ya. Ya 40 menit ya ilah ilah. Ya, saya dulu pernah bertanya sama seorang yang khutbah panjang-panjang, kenapa kau khutbah panjang-panjang? Alasannya ini umat kesempatan buat menyampaikan kepada umat. Jadi ini dia momen yang pas. Wow. Semuanya kita sampaikan. Ya Allah, ini menyelisihi, ya. Menyelisihi. Ya. Bimbingan Nabi. Nabi bersabda, inna tula salatir rajul wa kisarul khutbah. Ya. Itu ma'innatun min fahmi, kan begitu. Orang ya, pendeknya sholat, apa panjangnya sholat, pendeknya khutbah itu bagian dari pemahaman seseorang. Wa kana yu'allimu ashabahu fi khutbatihi qawaidal Islam wa syara'ihi wa syara'ihahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya yang menjadi makmum Padahal khutbah kaedah-kaedah Islam dan syariatnya. Udah diajarin aja kaedah-kaedah Islam. Usul salasah, qaidul arba, usul sittah, itu aja udah. Nah, yang diajarin, enggak usah yang lain-lain. Ya. Menuju gerbang kebangkitan ekonomi Islam pasca krisis moneter, itu jadiin khutbah Jumat. Pusing-pusing tuh jamaah, apaan sih? Ya, ada yang enggak nyampe ya enggak? Tapi kalau menyampaikan perkara kaedah Islam, usul Islam, prinsip Islam, tauhid, syirik, ini fitrah. Ini fitrah. Orang enggak pernah sekolah pun paham. Orang enggak pernah sekolah jadi makmum ngerti wajibnya beribadah hanya kepada Allah, haramnya memberikan ibadah kepada selain Allah, itu syirik, nista, busuk, hina, ngerti orang. Ya enggak? Sampaikan aja contoh-contohnya. Contohnya memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul di Pantai Selatan. Orang ngerti, ngerti enggak? Ngerti. Tapi kalau tema khutbah Jumat menuju era gerbang kebangkitan Islam pasca merosotnya ekonomi dunia, apaan itu? Hah? Puyeng itu. Emangnya hadirin ekonom? Aduh. Ini yang khutbah siapa yang kayak begini-gini ini? Apaan lagi kayak begini-gini? Hah? Menuju kebangkitan umat pasca kekalahan 02, apaan lah gitu. Kayak gini-gini khutbah. Allah musta'an. Ya. Wa kana ya'muruhum wa yanhahum fi khutbatihi idza arada lahu amrun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, melarang para sahabat apabila ada perkara yang harus disampaikan dalam khutbahnya. Kama amara dakhila wa huwa yakhthubu ayyusalli rak'atain. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat yang masuk masjid ketika beliau sedang berkhutbah untuk salat dua rakaat, karena sahabat tadi enggak salat. Karena perintahnya kan salat dua rakaat. Ini boleh. Jadi kalau antum lagi khutbah ada anak-anak berisik, ingetin, "Eh, Adik, diam dulu, diam, diam." Potong aja khutbahnya enggak apa-apa. Ya. Jangan lagi khutbah, orang berisik, diam aja. Ada yang tidur, didiemin, bangunin. Eh pak, bangun. Gitu. Ada orang yang duduk nih, ini sahabat datang ke masjid, duduk, ditegur. Bangun pak, salat dua rakaat. Ini ngorok jamaah, dia diam aja. Di depan dia lagi. Diam aja dia tetap. Bertakwalah kepada Allah. Ini bobo itu, bangunin pak, bangun. Bangun, gedor itu. Geprak dikit mimbarnya. Bangun, pak bangun. Nah, bangun nih, takut. Nah. Oh takut jadi khotib, takut. Takut gak diundang lagi. Mau jadi khotib apa mau jadi pegawai? Takut gak diundang lagi. Kalau khotib ya dakwah. Dakwah itu mengajak. Bukan membiarkan kemungkar. Itu kemungkar, bangun nih. Ya. Takut kebanyakan. Ada anak-anak berisik gak berani di bingung deh, adek diem, duduk. Sampaikan. Kalau ada yang tidur, bangunin. Pak, bangun. Ada yang main handphone, bangunin, pak. Nabi aja melarang sahabat main kerikil, apalagi main handphone. Simpen handphonenya, pak. Kadang ada orang khutbah tuh, simpen handphone. Kadang-kadang kita dipoto lagi sama dia, kurang ajar. Jadi kita dipoto sama dia, cekrek. Ya, kalau saya kayak begitu saya gak tahan, pasti saya itu. Simpan handphonenya, simpan. Bilangin jamaah, gak usah takut. Oh nanti gak diundang lagi, peduli amat kalau diundang lagi. Emangnya kita mau cari undangan? Dakwah kok mikirin undangan? Ya payah. Mana lagi berikutnya? Ya, wa idza ra'a minha minhum dzaq faqatin wa hajatin amarahum bisadaqati wa haddahum 'alaiha. Ya. Apabila beliau melihat ada di antara hadirin yang sedang membutuhkan pertolongan, beliau memerintahkan para sahabat, memotivasi para sahabat agar bersedekah dan membantunya. Wa kana yusyiru fi khutbatihi bi usbu'ihi as-sababa inda dzikrillah wa du'ai. Dan beliau mengisyaratkan dalam khutbahnya dengan jari telunjuk saat menyebut nama Allah dan berdoa. Nah, maka berdoa disunahkan Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat dengan mengisyaratkan tangan. Nah, cukup dulu, nanti kita lanjut insyaallah. Subhanallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.